ada jawaban. Tak ada waktu untuk menyerah. Percaya akan semua perjuangan, takkan sia-sia kawan. Oh, coba terhadapi, hidup takkan jauh dari tantangan. Oh yeah, lihat dan rasakan, semua pasti akan ada jawaban.